wala ya'budu ma'ahu ghairahu. Ghairahu bukan ghairuhu. Walladhi ya'budullaha wa ya'budu ma'ahu ghair. Terus? Butlana, butlana. Hah, butlana. Naam. Wan nasu ahrarun fi aqaidihim. Terus kulun lahu. Saya baca. Aqidatuhu. Batilun. Hasbuk cukup. Nah, barakallahu fiik. Ya, hasbuk cukup. Cukup. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, "Wa syahadati an la ilaha illallah." Ya. "Wa syahadati an la ilaha illallah," maknanya di sini, ya, maknanya adalah al-i'tiqad wal yakin. Al-i'tiqad wal yakin ma'an nutqi bil lisan. Maknanya adalah keyakinan, i'tiqad, ya. Dan disertai dengan keyakinan, keimanan disertai dengan keyakinan, ma'an nutqi bil lisan, yang diiringi dengan ucapan lisan. Li'annahu la yastahiqqu al ibadata illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada zat yang berhak disembah, ya, yang layak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ibadata ma siwahu batilatun wa syirkun billahi azza wa jalla. Dan bahwa segala bentuk peribadatan kepada selain Allah itu adalah batil. Itu adalah peribadatan yang batil, ya, dan sebut adalah kesyirikan. Ya, dan itu adalah kesyirikan kepada Allah. Wa in kana tusamma alihatan. Walaupun sembahan tersebut dinamakan alihah, Tuhan. Ya. Sembahan tersebut dinamakan Tuhan. Namun Tuhan yang diibadahi tersebut, ketuhanan mereka adalah batil. Sebagaimana orang Nasrani mengambil Isa bin Maryam sebagai alihah, sebagai Tuhan. Ya. Orang-orang Hindu mengambil dewa-dewa. Ya, dewa-dewa, setan-setan sebagai togut, sebagai sembahan. Kemudian, ya, kalangan Sufiyah mengambil wali-wali mereka sebagai sembahan. Semuanya itulah sembahan yang batil. Ya, semua adalah sembahan yang batil yang merupakan kesyirikan kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini, "Wa ma aghrat anhum alihatuhum allati ta'buduna min dunillah." Allati ya'buduna min dunillah. Maka tidak bermanfaat tuhan-tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah. Maka segala ketuhanan yang diberikan ibadah kepada selain Allah itu adalah batil, tidak bermanfaat sedikit pun. Ya. Fal ilahu al-haqqu huwa Allah jalla wa ala. Maka ilah, ketuhanan yang hak hanyalah Allah azza wa jalla. Ya, Allah taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batilu wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai hal ini. Demikianlah, dikarenakan ilah, dikarenakan Allah, dialah yang hak, yang berhak diibadahi. Dan apa saja yang mereka seru, yang mereka berdoa kepada selain Allah, itu adalah batil. Dan sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Ya. Kemudian, fala buddha, kata Syekh, minal i'tiqadi bil qalbi. Dan syahadat tidak hanya cukup di lisan, tetapi juga diyakini dalam hati. Ya. Wanutki bil lisan. Wal amal bil jawari. Dan diamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut dengan anggota badan. Karena orang-orang munafik, mereka mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, tetapi tidak mengakui dengan kalbu mereka. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Dan sungguh telah datang munafik kepada engkau wahai Rasul. Mereka mengucapkan kalimat iman. Mereka mempersaksikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Allah pun tahu engkau adalah Rasulnya, kata Allah. Dan Allah mempersaksikan bahwasanya kaum munafik mereka berdusta. Ya, Allah mempersaksikan bahwasanya kaum munafik mereka berdusta. Jadi apa yang mereka ucapkan berbeda dengan apa yang mereka yakini. Oleh karena itu mengucapkan kalimat syahadat harus diyakini di kalbu. Wa nutqi bil lisan, diucapkan dengan lisan. Karena kalau diyakini di kalbu saja tidak diucapkan di lisan tidak beriman. Sebagaimana ya Abu Thalib. Abu Thalib dia meyakini dalam hatinya kebenaran risalah la ilaha illallah. Namun lisannya tidak mau mengucapkan, maka dia kafir. Wal amal bil jawari, dan mengamalkan dengan anggota badan konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah. Maka seorang yang mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya ialah dia harus menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Maka sebuah hal yang paradoks apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah namun amal kesehariannya dia melakukan kesyirikan. Ya, dia tetap pergi ke dukun, dia tetap pesugihan, dia tetap meminta kepada selain Allah, datang ke Mbah Wong Rekso, datang ke Mbah Nyi Roro Kidul, minta-minta ke makam wali, ke makam sunan. Maka ini sebuah hal yang kontradiksi antara yang dia ucapkan la ilaha illallah dengan apa yang dia lakukan. Yang dilakukan justru membatalkan syahadat la ilaha illallah. Ya, yang dilakukan membatalkan syahadat la ilaha illallah, namun dia tetap mengucapkan, bahkan dia membuat zikir-zikir la ilaha illallah dengan sangat banyak. La ilaha illallah. Nah, ini semua enggak bermanfaat. Ya, kenapa demikian? Karena sudah dibatalkan dengan ucapan atau dengan tindakan dia yang melakukan kesyirikan. Karena ibadat lillahi azza wa jalla la yastahiqquha siwahu wa la yakfi an ta'taqida anna al-ibadata haqqun lillah. Ya, kemudian kata beliau, karena yang namanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, maka tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali hanya Allah. Dan tidak cukup Anda meyakini ibadah itu hanya hak Allah azza wa jalla, balabuda an ta'taqida aidan anna ibadata siwahu batilatun. Jadi enggak cukup kita meyakini ibadah hanya untuk Allah, enggak cukup. Ini baru isbat. Sementara syahadat harus ada nafyun. Dan Anda harus meyakini bahwa peribadatan yang diberikan kepada selain Allah itu adalah batil. Ya, maka inilah Islam. Seorang Muslim mesti meyakini peribadatan yang diberikan kepada Isa, yang mereka namakan sebagai Yesus Kristus, itu batil. Peribadatan yang dilakukan Yahudi kepada Uzair, itu adalah batil. Peribadatan orang-orang Hindu untuk dewa-dewa mereka, kita yakini, itu adalah batil. Ya, peribadatan orang-orang Buddha yang mereka persembahkan untuk Siddhartha Gautama, itu adalah batil. Peribadatan Konghucu untuk arwah roh leluhur mereka, itu adalah batil. Peribadatan Islam Nusantara, yang mereka berikan ibadah kepada roh-roh halus, roh-roh leluhur, Nyi Roro Kidul, ya, jin-jin, itu adalah batil. Ya, yang mereka klaim, yang mereka bungkus dengan kearifan budaya lokal, itu adalah batil. Maka seorang Muslim, ya, ketika dia hanya meyakini peribadatan yang berhak itu hanya diberikan pada Allah, namun dia tidak meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah, ya, dia tidak meyakini peribadatan kepada selain Allah adalah batil, maka dia belum berislam. Ya, dia belum berislam. Kemudian kata Syekh, wa hadza huwa muqtada la ilaha illallah. Inilah konsekuensi dari la ilaha illallah. Tuntutannya yaitu demikian. Fa inna la ilaha nafyun. Karena kalimat la ilaha nafyun. Sebagaimana yang kita ketahui, kalimat la ilaha, la di sini kalau dalam ilmu nahu, dia adalah la nafiyah lil jinsi. Ya. Ilah, di sini ilah, la ilaha isim la. Ya, artinya menafikan semua jenis ilah. Apa itu ilah? Ilah adalah masdar aliha ya'lahu. Ilahan. Nah, ilahan ini maknanya adalah sebagaimana yang kita ketahui, masdar itu kebanyakan maknanya adalah isim maf'ul. Ya, ilahan aliha ya'lahu, ilahan fahuwa alihun wa dhaka ma'luhun. Nah, berarti maknanya, makna dari ilah adalah ma'luh. Apa itu ma'luh? Ma'bud, sinonimnya, muradifnya, ma'bud. Apa itu ma'bud? Sesuatu yang diibadahi. Oleh karena itulah para ulama mendefinisikan dengan mudah makna la ilaha illallah ialah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Ya. Kecuali hanya Allah. Nah, kalimat la ilaha illallah berarti menafikan semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Apakah diberikan kepada Nyi Roro Kidul, kepada Yesus Kristus, kepada Hindu, kepada Buddha, kepada arwah leluhur, ya, kepada selain Allah. Ya, ini adalah nafyun. Illallah, ini isbat. Isbatun, penetapan. Artinya, kita tetapkan peribadatan yang berhak ya, untuk diberikan hanya kepada Allah. Semua jenis ibadah, dari doa, istighosah, isti'anah, isti'adah, menyembelih, bernadar, ya, sholat, puasa, semua diberikan hanya kepada Allah. Tawaf di situ termasuk di dalamnya. Semua harus diberikan kepada Allah. فَنَفْيُهُ وَنَفْيُنْ وَإِبْطَالٌ لِإِبَادِهِ مَا سِوَى اللَّهِ. Ya, perhatikan di sini. Ya, maka ya, yang dimaksud dengan an-nafyu di sini adalah ibtalun, adalah bentuk ya, pembatalan, bentuk peniadaan kepada ya, ibtalun. Di sini mana an-nafyun, yaitu ibtalun li'ibadihi ma siwallah. Ya, pembatalan untuk semua ya, peribadatan, hamba, penghambaan yang diberikan kepada selain Allah. Wal isbatu huwa isbatul ibadati lillahi azza wajalla. Sedangkan yang maknanya isbat di sini adalah ya, isbat adalah menetapkan ibadah hanya kepada Allah azza wajalla. Fala yakfi an-nafyu biduni isbatin. Maka enggak cukup penafian semata tanpa isbat. Ya. Seorang hanya menafikan semua bentuk peribadatan diberikan kepada selain Allah, dia nafikan. Tapi dia tidak menetapkan peribadatan itu hanya untuk Allah. Dia tidak tetapkan. Ya, wal isbatu biduni nafyin. Demikian pula isbat tanpa ada penafian. Nah, ini enggak bermanfaat. Ketika seseorang hanya ya menetapkan peribadatan hanya untuk Allah tapi dia tidak menafikan, mengingkari, mengkufuri semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Nah, ini enggak bermanfaat. La budda minhuma jami'an. Mesti ada keduanya. Nafyu isbat. فَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا يَعْبُدُ مَعَهُ غَيْرَهُ. Maka orang yang beribadah pada Allah, maka dia tidak beribadah kepada selain Allah. Di samping dia beribadah pada Allah. لَكِنْ لَا يَعْتَكِدُ بُطْلَانَ عِبَادَةِ الْأَوْسَانِ وَالطَّوَاغِيتِ. Namun ternyata dia tidak meyakini batilnya peribadatan kepada berhala dan para taghut. يَقُولُ. Dia berkata, النَّاسُ أَحْرَارٌ فِي أَقَائِدِهِمْ. Manusia bebas. Bebas memilih untuk akidah mereka. Kullun lahu akidatuhu. Semuanya masing-masing dengan akidahnya. Wala ya'taqidu anna hadza batilun. Ya. Ya, dia tidak meyakini bahwa ini semua adalah batil. Maka orang kayak begini gimana? Kata Syekh, fahada kafirun billahi azza wajalla. Maka orang ini kafir. Ya, sebagaimana kafirnya orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang kaum pluralis yang mereka meyakini ya, bahwa semua orang boleh beragama dengan masing-masing dalam artian mereka tidak mengkafirkan, tidak mengingkari, ya, menafikan semua agama yang di situ ada peribadatan kepada selain Allah. Semua agama selain Islam. Ya, maka orang tersebut bukan Islam ketika dia meyakini bolehnya memberikan ibadah kepada selain Allah. Na'udzubillah. Ya. لِأَنَّهُ مُنَاكِدٌ لِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَيْلَى اللَّهِ. Karena hal ini, karena dia sudah bertentangan dengan syahadat لا إِلَيْلَى اللَّهِ. لِأَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى النَّفْيُ وَالْإِسْبَاتِ. Karena yang namanya لا إِلَيْلَى اللَّهِ, syahadat ini mencakup النَّفْيُ وَالْإِسْبَاتِ. Taib. Ya. Kita lanjutkan. Tafadhal dibaca di sini. Berikutnya. Pak Ropi'i. Silakan Pak Ropi'i. sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Lakin la ashadu. Lakin. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Bil mursali. Oh boleh juga. Nah, bil mursil. Hasbuk, cukup dulu. Cukup dulu ya. Tabarakallahu fikum. Ya. Ya, kata saya di sini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Makna syahadat Muhammad Rasulullah. La takfi syahadatu alla ilaha illallah. Maka enggak cukup seorang bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah saja. Enggak cukup. Ya. Wa huwa ya'taqidu bi risalati Muhammadin sallallahu. Dia mesti meyakini risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ni annal yahuda yashhaduna an la ilaha illallah. Karena orang Yahudi juga mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Lakin la yu'minuna bi risalati Muhammadin SAW. Namun mereka tidak beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Fahadha la yadkhuluhum fil Islam. Maka hal ini tidak memasukkan mereka ke Islam. Orang-orang Yahudi, mereka tetap berpegang dengan syariat Nabi Musa. Orang-orang Nasrani berpegang dengan syariat Nabi Isa. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, maka hal ini tidak memasukkan mereka ke Islam. Ya, faman syahida an la ilaha illallah fa innahu la tanfa'uhu hatta yusaddiqa bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, maka enggak bermanfaat syahadat tersebut yang diucapkan sampai dia membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam bentuk dia mengucapkan kalimat syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, enggak cukup seorang mengucapkan la ilaha illallah, enggak, ini enggak bisa memasukkan dia ke Islam. Dia mesti bersyahadat dengan kalimat syahadat yang kedua, yaitu yang membenarkan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Wa yuti'uhu fi ma amara. Ya. Hatta yusaddiqa bi risalati Muhammad SAW. Wa yuti'ahu fi ma amara. Ya, yuti'a ma'tuf ka yusaddiq. Yang yusaddiq mansub bi an mutmaratan ba'da hatta. Wa yuti'ahu fi ma amara. Dan dia mentaati Rasul tersebut dari apa yang semua Rasul perintahkan. Wa yatruka ma naha anhu wa zajara. Dan dia berhenti meninggalkan semua yang dilarang oleh Rasul tersebut dan yang Rasul cegah. Wa ya'budallaha 'azza wa jalla bi syari'atihi bi syari'ati rasuli. Dan dia beribadah kepada Allah dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa la ya'budallaha bi hawahu wal bida'i wal muhdatsati. Dia tidak boleh beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya. Ya, dengan bid'ah dan hal-hal yang diada-adakan. Tidak bisa demikian. Dia beribadah kepada Allah, ya, dengan persepsi dia sendiri, ya, dengan apa yang dia nalar sendiri, enggak boleh. Dia mesti beribadah pada Allah sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Oleh karena itulah ibadah itu dikatakan ibadah apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, ibadah tersebut mesti murni diberikan kepada Allah. Yang kedua, ibadah tersebut haruslah mutabah, yaitu mencontoh Nabi SAW. Walabudda minasyahadatain. Maka harus diucapkan dua kalimat syahadat. Ya, bi'ayyantiqa bihima ja'imian. Itu seseorang dengan mengucapkan keduanya. Kedua kalimat kalimat syahadat tersebut. Au yantiqa bi la ilaha illallah ma'atiqadi anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu dengan dia mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan keyakinan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Fatakunu dakhilatan dhamnan. Ya. Naam. Fatakunu dakhilatan dhamnan. Ya, berarti hal ini sudah masuk include, ya, sudah mencakup. Ya. Amma idza qala ana asyhadu an la ilaha illallah walakin la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa yuqal anta kafir. Ya. Nah, ada pun orang yang mengucapkan saya bersaksi la ilaha illallah namun saya tidak bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ya, maka kita katakan pada orang tersebut anda kafir. Ya. Anta kafirun billahi azza wajalla. Berarti anda kafir kepada Allah. Ya. Dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah tapi tidak mau mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Sebagaimana orang-orang Yahudi yang mengucapkan la ilaha illallah. Yahudi mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak mau mengucapkan la Muhammad Rasulullah. Ya, tidak mau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maka dia kafir kepada Allah. Kenapa demikian? Ya, wa naqadta syahadataka. Berarti Anda membatalkan persaksian Anda sendiri dengan persaksian la ilaha illallah. Li anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah lah yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kafarta bi rasul wa kafarta bil mursili. Maka apabila Anda telah mengingkari rasul, berarti Anda telah mengingkari al mursil yang mengutus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li anna al imana bihima mutalazimun. Karena mengimani keduanya, mengimani Allah yang mengutus, mengimani Rasul yang diutus, itu adalah sesuatu yang mutalazimun, yang saling berkaitan, saling berkonsekuensi. Nah, berikutnya selesai masalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, kita masuk sekarang wa iqamus shalah. Ya, wa iqamus shalah. Tafadhal Abu Wakila. Ya, dibaca Abu Wakila. Ya, kedengeran, insyaAllah. Thank you. Taib. Cukup cukup ya. Ya. Berikutnya masalah sholat, ya. Masalah sholat ini, sebagaimana yang tadi disebutkan hadisnya, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan Islam tegak di atas lima pondasi setelah syahadat la ilallah dan sholat. Mengenai mendirikan sholat terdapat berbagai banyak hadis yang menunjukkan siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Di antara sabda Nabi SAW, ya, baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seseorang muslim dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Nabi sallallahu bersabda, al ahdu allazi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian yang mengikat antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Ya. Para sahabat pun, kata Abdullah bin Syakik, mereka tidak memandang suatu amal perbuatan yang kalau ditinggalkan menjadikan kekufuran selain sholat. Ini banyak pendapat para ulama salaf, ya, di luar mazhab Hanbali, sebagian ulama Syafi'iyah, ya, sebagian ulama Syafi'iyah. Bahkan Syekh Muhammad bin Nasr al-Marwazi, beliau menyatakan inilah pendapat jumhur mayoritas ulama alul hadis, ya, bahwa kalau sholat ditinggalkan maka dia kufur, karena sholat adalah ya bagaikan kepala dalam Islam. Kalau kepalanya enggak ada, seorang mati. Ya. Taib barakallahu fikum. Oleh karena itu ini penting sekali untuk diperhatikan mengenai hukum sholat. Sholat memiliki kedudukan yang agung di mana tidak ada amal yang Allah langsung perintahkan kepada nabinya selain sholat. Adapun puasa, haji, zakat itu semuanya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Adapun sholat, Allah yang langsung memanggil nabinya Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj untuk menerima perintah sholat. Baik, maka perintah sholat ini, mengesalah sholat ini harus diperhatikan. Ya, wa iqamis sholat. Ya, Islam tegak di atas ya apa namanya? Yang kata Nabi bunyil Islam wala khams, ada syahadati alla ilallah wa iqamis sholat. Ya, yaitu ditegakkannya sholat. Dan Nabi SAW menyatakan lam yakul antusalliya wa antusalliya. Ya. Nabi SAW tidak menyatakan Anda mengerjakan salat. Li annahu laisal maqsudu wujudas salati. Ya. Karena yang dimaksudkan bukanlah keberadaan atau wujudnya salat, adanya salat. Wa innamal maqsudu antuqama ala haqiqatiha bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha. Karena yang dimaksudkan dengan iqamis sholat ialah Anda menegakkan sholat. Anda mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat sesuai dengan hakikatnya. Dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, dan syarat-syaratnya. Ma'ikhlasiha lillahi azza wa jalla. Disertai dengan keikhlasan kepada Allah azza wa jalla. Artinya sholat tersebut kita berikan murni hanya pada Allah. Bukan karena yang lainnya. Fala budda min hada. Ya. Maka harus disertai dengan ini. Amma man ata bi surati sholati minar ruku'i wa sujudi min ghairi tuma'ninatin. Adapun orang yang mengerjakan sholat, ya, ya, dia dalam bentuk sholatnya hanya dengan ruku, sujud tanpa ada tuma'ninah, tanpa ada ketenangan, ya, sholatnya itu kayak ayam matok jagung, cepat-cepat. Aw bi ikhrajiha an waqtiha bi ghairi udrin. Atau dia mengeluarkan waktu sholat, ya, di luar waktunya tanpa uzur. Ya, tanpa udzur au tarakas salata ma'al jamaah atau dia tidak salat ya, tidak salat berjamaah, fa hadza lam yaqumis salata, maka orang ini belum dianggap mengerjakan salat. Fa amma la yuqimuha aslan fa imma ala yuqimuha aslan wa takuna salatuhu batilatan. Ya. Na'am barakallahu fikum. Ya. Mungkin saja dia tidak menegakkan salat secara sama sekali. Ya. Atau maka jadilah salatnya batal. Aula yatima iqamataha bi tarkil jamaah. Atau dia tidak menyempurnakan mengerjakan salat tersebut ya dengan bentuk dia tidak salat berjamaah di masjid. Namun kalau ketika sedang musim pandemi corona seperti ini, justru para ulama mewasiatkan agar kita salat di rumah. Au ikhraj ya. Au ikhrajuha an waqtiha bighairi udhrin, atau dia mengeluarkan waktu salat dari waktunya tanpa udzur. Walladhi yukhrijuha an waqtiha bighairi udhrin salatuhu batilatun. Nah, orang yang mengeluarkan waktu salat di luar waktunya tanpa udzur, maka salatnya batil. Li'annahu lam yusalli as-salata allati amarallahu biha. Karena orang tersebut belum menunaikan salat sesuai dengan yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah wajib bagi kaum mukminin yang telah ditentukan waktu-waktunya. Allah la yaqbalu salata fi ghairi hadzal waqti alladhi haddadahu laha. Maka Allah tidak menerima salat yang dikerjakan di luar waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Ya, kecuali ada udzur. Ya, fa idza akhrajtaha an waqtiha lam tusalli kama amaraka Allah, kama amaraka Allah. Ya, sehingga jika Anda mengerjakan salat di luar waktunya, berarti Anda belum dianggap tidak mengerjakan salat sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya, wa inna ma sallaita ala hasbi hawaka. Ya, Anda salat hanya sesuai dengan hawa nafsu Anda sendiri. Idza antakuna ma'dzuran bi naumi ghalabaka. Kecuali jika ya Anda diberikan udzur. Ya, Anda diberikan udzur. Kenapa? Karena tidur. Ya. Karena tidur yang ghalabaka, yang tidur itu mengalahkan Anda. Ya. Kemudian wa nisyanin tara'a 'alaika, atau karena nisyan, ya, karena lupa, ya, yang muncul begitu saja, yang Anda nggak sadar gitu. Oh iya, saya belum sholat maghrib. Oh iya, saya belum sholat asar. Au kunta mimman yubahu lahu al-jam'u wa aradta an tajma' adh-dhuhra ma'al asr. Atau Anda termasuk di antara orang-orang yang memang diperbolehkan menjama', menggabungkan antara zuhur dan asar, atau maghrib dan isya. Ya, yaitu kalau ketika dalam keadaan safar. Fa hadhihi al-ahwalu la ba'sa biha. Maka keadaan-keadaan seperti ini yang tidak mengapa bagi kita mengakhirkan salat, wa takunu salatuka sahihatan. Salat Anda sahih, benar, li'annaka ma'dzurun. Ya, karena Anda termasuk orang yang diberikan udzur. Nah, berikutnya Syekh Roni, ya. Dibaca tafadhal. Syekh Roni, Roni Hidayat. Ya. Silakan Roni. Roni dengar enggak suara saya? Silakan Syekh Roni. Ya, tafadhal. Tarkaha, tarkaha, la tarkaha. Tadyi'ul, tadyi'. Watawa'adahum, watawa'adahum. La tuqbalu, la tuqbalu. Mudayya'ah, mudayya'atun. Cukup dulu ya. Ya, barakallahu fiik. Ya. Wa amma man tarakal jama'ata li ghairi udhrin. Ini tentu di luar musim pandemi ya. Di luar corona. Adapun orang yang meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur syar'i, ya, uzur syar'i untuk tidak sholat berjamaah, misal hujan, banjir, ketika makanan sudah dihidangkan, atau ketika dia sedang buang air, ya, di toilet dan semisalnya. Adapun orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur, atau akhara sholata an waqtiha li ghairi udrin, atau orang yang mengakhirkan sholat di luar waktunya tanpa uzur, tanpa ketiduran atau yang lainnya, fa innahu yakunu mudi'an li sholati, maka orang tersebut berarti dianggap sebagai orang yang meremehkan atau menyia-nyiakan sholat. Walaisal muradu bitadyi'i sholati tarkaha, ya, bukanlah yang dimaksud dengan orang yang menyia-nyiakan sholat adalah yang meninggalkan sholat, bukan. Wa innamal muradu bitadyi'iha tadyi'ul waqti. Ya, maka yang dimaksud dengan tadyi', menyia-nyiakan sholat, ialah yang menyia-nyiakan waktunya. Dalam artian dia menyepelekan waktu sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us sholata. Maka kemudian datanglah setelah mereka pengganti orang yang ada'us sholata, yang mengabaikan sholat. Ya, yang menyia-nyiakan, yang mengabaikan sholat. Yakni akhrajuha an wa'an mawaqitiha, yaitu orang-orang yang mengakhirkan sholat di luar waktu-waktunya. Bidalili qawlihi ta'ala fil ayatil ukhra, dengan dalil firman Allah Ta'ala di ayat yang lain. Ya, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa itu orang sholat yang celaka? Alladhinahum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sammahum musallina, Allah menyamakan mereka sebagai orang yang sholat. Wa tawa'adahum bil waili, namun Allah mengancam mereka dengan wail, dengan neraka wail, dengan kecelakaan. Ma'annahum yusalluna, padahal mereka sholat. Wa sababu annahum an sholatihim sahun. Nah, hal ini disebabkan kenapa? Karena wahum an sholatihim sahun. Ya, dan karena mereka lalai dari sholat mereka. Tetap dinamakan sholat, tetap dinamakan orang yang sholat, tetapi dinamakan lalai. Wasahu anis sholati huwa ikhrajuha an waqtiha min ghairi udrin. Yang dimaksud lalai dari sholat adalah mengeluarkan waktu sholat. Dia mengerjakan waktu sholat, dia mengerjakan sholat, tapi dia keluarkan waktunya di luar waktunya, dari waktu sebenarnya. Min ghairi udrin, tanpa ada udzur. Fahadihi sholatun la tuqbalu inda Allahi Azza wa Jalla. Maka sholat yang seperti ini tidaklah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Wahia sholatun mudayyatun. Ya, maka sholat yang seperti ini adalah sholat yang ya mudayyah. Ya, sholat yang ya, terabaikan. Na'udzubillah. Tapi berikutnya silakan dibaca. Mas Bambang. Ayo Mas Bambang. Tafadhol Mas Bambang. Ya, Budi Widarno. Ya truku. Nihaian. Ruknan. Ruknasani. Wala yatahawanu. Man fi kolbihi. Wayuki maha. ay yusalli al-fajr. Wisalliha kullaha. Yukabil mencium. Jangan maksudnya bukan kabil. Wa alladhi yakbaluha. Nah, cukup. Tayyib barakallahu fi. Ya. Ya, Syekh menyatakan amal ladzi yatruku sholata nihaiyan. Adapun orang yang enggak sholat sama sekali. Ya. Dia enggak sholat sama sekali. Maka fahada kafirun. Maka orang tersebut kafir. Liannahu hadama ruknan min arkanil Islam. Karena dia berarti telah menghancurkan, merobohkan salah satu dari rukun-rukun Islam. Bal hadama ruknatsaniya ba'da syahadatain. Ya. Bahkan dia berarti telah menghancurkan rukun yang kedua setelah syahadat la ilaha illallah. Rukun Islam. Ya alladhi huwa umurul Islam kama fil hadis. Yang salat ini merupakan tiangnya Islam sebagaimana dalam hadis. Wassalatu sya'nuha 'azimun, maka salat ini perkaranya adalah agung. Wala yatahawanu bis salati man fi qalbihi Islamun. Ya. Maka tidak ada yang menyepelekan salat ini bagi orang yang di kalbunya terdapat keislaman. Orang yang di dalam kalbu terdapat keislaman tidak akan meremehkan perkara sholat ini. Ya. Wajib alal muslim ayyuhafidhu 'alaiha. Wajib bagi setiap muslim untuk menjaga sholat. Wa yuqimaha fi awqatiha, dan mengerjakan di waktu-waktunya. Hadhihi hiya sholatun nafi'atu. Inilah sholat yang bermanfaat. Allati tabarra'a biha adzimmatu. Ya. Ya, yang dengan apabila sholat tersebut dikerjakan, berarti dia telah menunaikan zimahnya, tanggung jawab dia. Nah, amal ladzi yusalli hasbaha wa huwa, adapun orang yang sholat yang hanya sesuai dengan hawa nafsu dia aja. Fayanamu wa ya'tamidu an-naum. Fayanamu wa yata'ammadu an-nauma. Ya, dia sholat, kemudian dia tidur, kemudian dia sengaja tidur. Wa yaqul. Dan dia mengatakan, mata makumtu minan naum usolli. Kapan saja saya bangun dari tidur, maka saya akan sholat. Ya, wa yusolli al-fajr ba'da syuruqi syams. Di sholat subuh setelah matahari terbit. Au qabil adh-dhuhr, atau mendekati zuhur. Wa ba'duhum yajma'u awqat an-nahar fil lail wa yusalliha kullaha fi waqtin wahidin. Na'udzubillah. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang menjamak di waktu siang dan malam sehingga dia sholat dalam satu waktu aja. Dia sholat dalam satu waktu. Semua sholat dia kerjakan di satu waktu. Ya, na'udzubillah wa yaqul, dia menyatakan. Alladzi yaqbaluha mutafarraqatan. Ya, sholat. Allah menerima sholat yang dikerjakan ya, secara terpisah. Ya, yaqbaluha mujtama'atan. Maka Allah hanya menerima sholat yang dikerjakan terpisah. Maka Allah pun menerima sholat yang dikerjakan secara bersama-sama dalam satu waktu. Hada batilun waliyadubillah. Ini adalah kebatilan waliyadubillah. Wahada mustahzi'un wasakhirun billahi azza wa jalla. Ini adalah salah satu bentuk penghinaan dan perendahan terhadap Allah azza wa jalla. Ya, saya rasa cukup dulu ya kajian kita sampai sini. Nanti kita masuk ke masalah ita'iz zakah. ya, masalah mengerjakan apa? Masalah menunaikan zakat. Subhanallahi bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.